Walaupun tetap ada restriksi untuk kemudian keluar. bisa alaihi salam. Dan mereka katakan, tidak hanya tempat parkiran meninggal, tapi tempat yang spesial yang menyebabkan sekalian, itu juga terjadi di sana. Tempat parkiran suci yang harus menyalin Yesus, itu pun juga ada di sana. Sehingga mereka menjadikan ini tempat yang suci. Namanya adalah Kekau, sampai di Bukit Golgota, tempat penyalinan Yesus. Bagi orang yang tadi, lebih khusus oleh sini, bagi mereka, tanah terjadi. Jadi kalau kita cerita tentang Prophet Flat, Hari Jumat ketika berarti Tuhan Paulus memberikan hanya orang kami menghubungi orang-orang ini. Maka mereka berjalan ke awal barat supaya di deserti itu hari dia. Karena di itu orang Yahudi semuanya dulu dibantai oleh orang Kristen. Maka orang Kristen tidak suka kalau orang Yahudi. Nah mereka dibantai seperti itu. Ketika kami di Jerman, mereka dibantai oleh orang Jerman. Di mana mereka berada dan mereka memiliki masalah. Itulah orang Yahudi. Akhirnya menjadi diaspora. Dan menjadi orang-orang Yahudi pergi ke seluruh tempat-tempat di dunia. Tempat kemana-mana. Hindari pembunuhan dan lain-lain. Satu-satunya wilayah tempat yang diaman dan dihubungi itu adalah Khilafah. Khilafah Islam yang pada waktu itu adalah seluruh kaum muslimin yang tersatu dalam satu pemimpinan mau menerima orang Yahudi karena menghormati mereka sebagai manusia. Maka mereka beberapa yang sudah sebagai besar bermukim di Khilafah Utsmani pada saat itu. Nah, kalau sekarang itu sekitar 150 triliun. Sorry, 158 perjanjian yang terbina yang membagi-bagi wilayah dinasti Utsmania atau Khilafah Utsmania pasca kekalahan mereka Romawi dan Sunda. Inilah yang merupakan perjanjian yang terbina. Wilayah yang warna biru adalah wilayah yang Prancis, wilayah warna merah adalah wilayah Inggris. Sedangkan Arab diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Beberapa wilayah lain juga diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Wilayah itu tidak besar mulai dari saat itu dari satu negara menjadi sekitar 43 negara. Dan Palestina itu dijadikan balai kondominium sebuah wilayah bersama oleh Inggris dan Prancis. Walaupun sebenarnya yang menjadi pemimpin pada saat itu adalah Inggris, maka Inggris pasca menguasai wilayah Palestina langsung memproses menghubungi Perdana Menteri Inggris dan menghubungi Ratu Elizabeth karena dia adalah musuhnya Inggris yang paling punya banyak duit Inggris, maka dia segera menghubungi untuk minta tanah Palestina. Jadi itulah. Thank you. dan gerakan ini patut meluas sampai ke seluruh dunia, sampai ke seluruh dunia memandang ada yang salah dengan orang-orang di Palestina. Apa yang mereka lakukan? Coba berani ini. Israel itu masih di luar. Ini negara Yordan, Syria, Irak, Iran, Mesir. Coba lihat. Dan juga dalam Mesir ada Arab Saudi juga di sana. Mereka takut. Negara-negara Muslim seperti itu masa tahu? Oh, Israel. Masa ada tak buat apa-apa? Maka karena dia bersama dengan orang Muslim ke dunia. Yang mungkin tidak belum lahir, atau kita masih kecil. Bukan solusi problem bagi orangnya, karena orangnya belum selesai perannya Khus Raja Abdullah. Jangan mention Raja Abdullah yang beli jalan paling baik daripada Khadijah. Kalau kamu kemudian cuman nanti dikasih diri dan sebagainya. Juga sama seperti Mahmud Abbas yang jadi pemimpin di otoritas Palestina. Dia sudah berdamai dengan negara Israel. Ini adalah kemudian dengan tetangga Malaysia, negara Aden. Sama aja sudah. Jadi kemarin kita menerima Honorable Knight, sorry, Honorable Great Knight of Cross. Tahu nggak Knight of Cross itu apa? Kesatrian salib, sebuah gelar yang diberikan pada orang Belanda pada perang salib. Itu yang diterima oleh SBY dan dia telah mengakui bahwa perangnya dari Inggris, dari Bosnia, dari Negara. Tapi yang diberi, dia tidak ada. kalau